sayang, ku rindu senyuman di wajahmu. Di mana kini dirimu berada? Sayang, sadarkah dirimu saat itu bahwa diriku ingin memilikimu? Saat kita pertama bertemu, ku rasakan getaran cinta. Sayang, mengertikah dirimu padaku? Salah tingkah diriku saat jumpa denganmu? Sia-sia penantianku.